Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Naam, kita masih melanjutkan A'lamu sunnah al-mansyurah Lishaykh Hafidh al-Hakami rahimahullah. Naam, kita masuk pada pertanyaan yang ke-19. Qala, kata beliau, soal, ma hiya syurut syahadati an la ilaha illallah allati la tanfa'u qailaha illa bijtima'iha fihi. Ya, pertanyaan yang berikutnya, 19, setelah beliau menyebutkan tentang makna dari kalimat la ilaha illallah, pembahasan yang berikutnya tentang apa itu syarat-syarat la ilaha illallah. Ya, karena kalimat la ilaha illallah, kata beliau, tidaklah akan bermanfaat bagi yang mengucapkannya kecuali dengan terkumpul syarat-syarat tersebut pada yang mengucapkannya, sehingga bukan sekedar kalimat yang diucapkan dengan lisan saja, namun di sana ada syarat, ada konsekuensi, ada tuntutan, keharusan yang harus dilakukan, diamalkan oleh seorang yang mengucapkannya. Karena kalimat la ilaha illallah kalimat yang agung, kalimat yang mulia, bahkan termasuk na'am, zikir yang agung yang diucapkan oleh seorang hamba. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sehingga maknanya telah kita ketahui adalah kita memperuntukkan semua ibadah-ibadah kita, semua ketaatan-ketaatan kita hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa itu syarat-syarat yang harus terpenuhi, yang dengannya bermanfaat kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan tersebut. Qala, kata beliau, al-jawab, jawabannya, syurutuha sab'atun. Ya, syarat kalimat la ilaha illallah itu ada 7. Naam, di sini al-awwal, yang pertama, kata beliau, al-ilmu bima'naha nafyan wa itsbatan. Syarat yang pertama adalah seorang mengetahui maknanya. Ya, mengilmui makna kalimat tersebut. Nafian wa ikhbatan, baik penafian ataupun penetapan. Ya, karena disebutkan pada kalimat la ilaha illallah itu ada penafiannya, ada penetapannya. Kata la ilah ini menafikan semua peribadahan, semua sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Illallah ini penetapan. Ya, menetapkan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga disebutkan dengan makna lain, bahwasanya rukun, ya, la ilaha illallah, itu ada 2. Rukunnya apa? An-nafyu wal-ithbat. Penafian dan penetapan. Tidak cukup 1. Tidak cukup penafian saja. Tidak cukup misalnya kita menafikan ibadah-ibadah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala sampai di situ. Atau tidak cukup kita menetapkan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. Tidak cukup seperti itu. Harus 2-duanya. Al-ithbatu wa-nafiyu. Seperti nanti dalam pembahasan-pembahasan yang akan beliau sebutkan. Pada kalimat la ilaha illallah harus terkumpul padanya penafian dan penetapan. Yani ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, kita menafikan semua bentuk ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita menetapkan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan 2 perkara ini sempurna. Ya, kalimat la ilaha illallah. Sehingga tidak cukup dengan penafian saja. Tidak cukup dengan penetapan saja. Harus 2-duanya. An-nafyu wal-ithbat. Sehingga di sini beliau katakan yang pertama adalah al-ilmu bima'naha. Kita mempelajari, mengetahui maknanya. Qala athani, syarat yang kedua, kata beliau adalah istiqanul qalbi biha. Istiqanul qalbi biha. Yani yakinnya kalbu kita dengan kalimat tersebut. Kalimat la ilaha illallah. Tidak ada keraguan. Ya, tidak ada kebimbangan padanya. Qala ats-tsalits, yang ketiga di antara syaratnya, al-inqiyadu laha zahiran wa batinan. Yani tunduk kepada kalimat la ilaha illallah secara zahir maupun secara batin. Tunduk terhadap konsekuensi dari kalimat tersebut. Qala ar-rabi', yang keempat, al-qabulu laha. Fala yaruddu syai'an min lawazimiha wa muqtadayatiha. Yang keempat adalah menerima kalimat tersebut sehingga tidak menolak sedikitpun dari konsekuensinya, dari lawazimnya. Tidak menolak dari konsekuensi dan juga keharusan dari kalimat tersebut. Qala yang kelima, al-khamis, al-ikhlasu fiha. Al-ikhlas fiha, yakni mengikhlaskan, memurnikan kalimat tersebut. Qala yang keenam, as-sadis, adalah as-sidqu min samimil qalbi la bil lisani faqat. Ya, membenarkan makna kalimat tersebut dari kalbunya, bukan hanya sekedar pada lisannya saja. Yani dia mengucapkan dengan lisannya dalam keadaan kalbunya membenarkan. Membenarkan dari kalbunya. Qala as-sabi', yang ketujuh, adalah al-mahabbatu laha wa li ahliha. Yani cinta kepada kalimat la ilaha illallah dan juga kepada orang-orang yang mengucapkannya, yani ahli tauhid. Qala wal muwalatu wal muadatu li ajliha, dan seorang berwala, ya, berloyal dan juga memusuhi karenanya, yani karena kalimat la ilaha illallah. Ya, dia cinta kepada orang-orang yang mengucapkannya, mengamalkan konsekuensinya, dan memusuhi orang-orang yang tidak mengamalkan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Ini dari naam syarat-syarat yang disebutkan oleh beliau. Sehingga sebagian menyebutkannya dengan mengumpulkannya dalam bait syair, ilmun yaqin wa ikhlasun wa sidquka ma' mahabbatin wa inqiyadin laha. Wazidah thaminuha al-yakul al-yakin. Naam. Ya, sebagian menambahkan yang ke-8. Wazidah thaminuha al-kufranu minka bima siwa al-ilahi minal asyai qadu'ulliha. Ini 8. Yang ke-8-nya ditambahkan dari apa yang beliau sebutkan di sini adalah al-kufru bi'ibadati siwallah. Yang mengingkari peribadatan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini syarat la ilaha illallah yang beliau sebutkan. Ilmun yang pertama, yang kedua yaqin, kemudian inqiyad, yakni al-qabul yang berikutnya, al-ikhlas, kemudian as-sidq, al-mahabbah. Naam, qala Syekh Ahmad Ibn Yahya Najmi rahimahullah, kata beliau, dalam syarahnya beliau mengatakan, qala al-ilmu bima'naha nafyan wa ithbatan la yakunu nafi'an illa idza staiqana al-'abdu biqalbihi. Ya, kata beliau rahimahullah bahwasanya ilmu, yakni pengetahuan tentang makna kalimat la ilaha illallah, baik berupa penafiannya maupun penetapannya, itu belum bermanfaat sampai seorang hamba yakin dan meyakininya dengan kalbunya. Artinya semata-mata mengilmui itu belum cukup sampai dia benar-benar meyakininya dengan kalbunya. Meyakini apa? Meyakini tidak ada sesembahan yang berhak disembah, diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia pun mengingkari semua bentuk ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah kepada batu, pohon, ya, kubur, dan yang lainnya. Semua ibadah tersebut yang diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dia yakini adalah ibadah yang batilah. Ibadah yang batil. Qala, kata beliau, wa ayqana bihi, dan dia benar-benar yakin dengan makna dari kalimat tersebut. Ya, sehingga inilah ilmu yang bermanfaat. Dia mengetahui dan meyakini kebenarannya. Mengetahui suatu kebenaran dan meyakini kebenaran tersebut dan mengamalkannya. Ya, mengamalkan kebenaran yang dia ketahui tersebut. Sehingga kata beliau, amna idza alima wa lam ya'mal fala yanfa'uhu dzalikal ilmu. Ya, adapun kata beliau, kalau dia sekedar mengetahui, iya, namun tidak mengamalkan. Artinya sekedar mengetahui dan tidak mengamalkan apa yang dia ketahui. Dia mengetahui, ya, sesembahan yang benar adalah Allah Subhanahu wa taala dan sesembahan-sembahan selainnya adalah yang batil. Namun dia tidak amalkan. Ya, dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak meninggalkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bermanfaat ilmu tersebut. Ya, tidak bermanfaat ilmu yang dia ketahui tersebut. Qala kamatsali jama'atin minal kuffar kanu 'alimin wa mustayqinin bi qulubihim anna Muhammadan Rasulullah lakinnahum jahadu dzalik. Ya, sebagaimana kata beliau, ini yang dilakukan oleh sekelompok orang-orang kafir yang mereka mengetahui dan meyakini suatu kebenaran dengan kalbu-kalbu mereka. Ini mereka yakin, mereka tahu kebenaran tersebut. Yang dicontohkan di sini adalah mereka tahu bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Ya, mereka tahu adalah Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Namun apa? Lakinnahum jahadu dzalik. Namun mereka mengingkarinya. Tidak mau beriman kepada An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka tahu dengan kalbu mereka tentang kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang kebenaran yang diserukan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebutkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wastaiqonatha, atau disebutkan sebelumnya wajahadu biha, ya wastaiqonatha anfusuhum zulman wa uluha. Ya, wajahadu biha, mereka mengingkari ya ayat-ayat tersebut dan mereka meyakininya dengan hati-hati mereka. Ya, mereka ingkari karena kezaliman dan kesombongan yang ada pada diri mereka. Naam, sehingga dari sini beliau rahimahullah taala menyebutkan kepada kita tentang bahwasanya ilmu yang diketahui oleh seorang hamba belumlah bermanfaat sampai dia meyakini dan mengamalkan ilmu tersebut. Ilmu tentang kalimat la ilaha illallah, dia mengetahui maknanya, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dia meyakininya. Kemudian setelah itu dia mengamalkan konsekuensinya, dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan tentang kisah ya, yang panjang yang kita baca yang setelah yang beliau sebutkan. Kata beliau, al-muhim annal ilma wal yaqin la yanfa'u illa ma'al amal. Ya, kata beliau, yang terpenting bahwasannya ilmu dan yakin tidaklah bermanfaat kecuali disertai dan diiringi dengan amalan. Dan ini berlaku bagi ilmu yang lainnya. Ya, pengetahuan kita tentang agama Allah Subhanahu wa taala, ya, yang dimaukan bukanlah hanya sekedar kita mengetahui, bukanlah sekedar kita mengilmui. Ya, sehingga yang disebutkan ya, ilmu yang tidak diamalkan itu bagaikan pohon yang tidak berbuah. Al-ilmu bila amal kasyajaratin bila samar. Ilmu yang tidak diamalkan itu bagaikan pohon yang tidak berbuah. Ya, bahkan disebutkan dengan contoh yang jelek ketika seorang yang dia mengetahui sesuatu dalam keadaan dia tidak bisa mengambil manfaat dari ilmu tersebut. Ya, dia bisa membimbing orang lain, ya, memberikan hitnam petunjuk, ini mengarahkan dengan penjelasan-penjelasannya kepada orang lain, namun pada dirinya dia tidak bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Sehingga sebagian orang menyatakan la nakunu kasyam'ah, yakni kita jangan sampai seperti lilin. Ya, tahu lilin? Lilin itu apa? Dia sifatnya apa? Menerangi orang lain, namun apa? Membakar dirinya. Sehingga ketika kita mengetahui suatu ilmu, maka yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kita menerapkan, mengamalkan ilmu tersebut pada diri kita terlebih dahulu. Ya, kita terapkan, kita amalkan apa yang kita ketahui. Akidah, kalau kita belajar akidah, kita meyakini dengan kalbu kita, belajar kita misalnya ahkam yang terkait dengan adab, akhlak, maka kita amalkan apa yang telah kita pelajari dan kita ketahui tersebut. Karena inilah yang dimaksud dari ilmu yang dipelajari oleh seorang hamba. Yani ketika kita mempelajari ilmu atau suatu ilmu, maka yang setelahnya adalah mengamalkan ilmu tersebut. Qala, kata beliau, sehingga di sini kata beliau, falladzina staiqanu bi annallaha huwal ilahul haq. Maka seorang-orang yang mereka yakin bahwasannya Allah adalah sesembahan yang hak, wa anna Muhammadan Rasulullah au Musa Rasulullah au Isa Rasulullah au ghayra dhalik, lakinnahum lam ya'malu la yanfa'uhum istiqanuhum. Ya, sehingga orang-orang yang kata beliau meyakini bahwasanya Allah adalah sesembahan yang hak, Nabi Muhammad adalah Rasulullah, Musa adalah Rasulullah, Isa adalah Rasulullah, dan yang lainnya. Ini dari kebenaran-kebenaran yang mereka ketahui, mereka yakini. Namun, hanya sebatas mereka ketahui, mereka yakini, tidak diamalkan. Ya, tidak mengamalkannya. La yanfa'uhum dhalik. Atau la yanfa'uhum istiqanuhum. Maka, keyakinan tersebut tidaklah bermanfaat bagi mereka. Ini sebagaimana yang Allah kisahkan tentang orang-orang Yahud. Ya, orang-orang Yahudi, Allah katakan mereka mengenal Nabi SAW sebagaimana mereka mengenal anak mereka sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Persis mereka mengenal siapa Nabi SAW, siapa Rasulullah SAW. Namun mereka tidak mau beriman. Ya, mereka tidak mau mengikuti Nabi SAW sehingga tidak manfaat. Ya, pengetahuan mereka terhadap Nabi SAW. Ya, bahkan yang lebih dari itu, siapa? Iblis. Ya, iblis tahu siapa Allah Subhanahu wa taala. Ya, yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Rabb-nya. Namun apa? Tidak mau beramal. Tidak mau mengamalkan, tidak mau tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang diusir dari jannah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini kata beliau, al-ilmu, al-yaqin itu tidaklah atau belum dikatakan sebagai sesuatu yang bermanfaat sampai benar-benar diamalkan oleh seorang hamba. Qala, kata beliau, wa li hadza yaqulu Allah azza wa jall, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Ya, ayat ini mengisahkan tentang Fir'aun dan bala tentaranya. Yani mereka yakin tentang apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam, ya, dan bukti-bukti kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam dari tanda dan mukjizat yang Allah berikan kepadanya, namun diingkari oleh Firaun dan bala tentaranya karena mereka, atau karena sebab kezaliman mereka dan juga kesombongan mereka. Nah, ini diantara sebab tidak maunya seorang menerima al-haq, tidak maunya seorang menerima kebenaran yang datang dari orang lain. Disebabkan karena kezaliman, disebabkan karena kesombongan dan keangkuhannya. Ya, ini yang seharusnya dijadikan oleh seorang mukmin, bahwasanya yang namanya kebenaran, ya, siapapun yang membawanya dan dari mana kebenaran tersebut datang, maka dia harus siap untuk menerimanya. Tidak boleh dia mengingkari, menolak kebenaran dengan sebab kezaliman, dengan sebab ya dia ingin lebih tinggi daripada yang lain atau seterusnya. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin. Allah sebut mereka dengan orang-orang yang mufsidin, yang mengadakan perusakan di muka bumi ini. Sehingga di sini kata beliau, fala budda min al-iqrari bi syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wala budda minal amali ala dhalik. Ya, maka kata beliau mesti ketika seorang telah ikrar dengan syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, maka setelah itu dia harus mengamalkannya. Yani mengamalkan konsekuensi dari kalimat tersebut. Dari kalimat la ilaha illallah, dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengingkari ibadah-ibadah dari selainnya. Dan konsekuensi dari kalimat la anna Muhammadan Rasulullah adalah dia mengikuti an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengikuti sunnahnya, mengikuti bimbingannya, dan seterusnya. Ini yang beliau sebutkan rahimahullah ta'ala. Syarat yang pertama, al-ilmu. Kalau kata beliau, soal yang satu lagi kita baca. Yang ke-20 adalah soal, ma dalilu ishtiratil ilmi minal kitabi wa sunnah. Ini beliau bawakan tadi contohnya secara global. Kemudian di sini beliau bawakan tentang dalil-dalilnya. Apa dalil tentang disyaratkannya ilmu tentang kalimat tersebut dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Qala al-jawab, jawabannya kata beliau adalah qaulullah ta'ala illa man syahida bil haqq ay bila ilaha illallah wa hum ya'lamun bi qulubihim ma'na ma nataqu bihi al-sinatuhum. Qala wa qaulun nabiy sallallahu alaihi wasallam man mata wa huwa ya'lam an la ilaha illallah dakhala al-jannah. Nah, ini syahid dari jawaban beliau bahwasanya dalil yang mensyaratkan bahwasanya kalimat la ilaha illallah di antara syaratnya adalah mengetahui maknanya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zukhruf ayat 86. Allah mengatakan illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, kecuali orang-orang yang bersaksi dengan al-haq. Al-haq yakni la ilaha illallah, mempersaksikan kalimat la ilaha illallah, wa hum ya'lamun bi qulubihim, dalam keadaan mereka mengetahui, mengilmui maknanya dengan kalbu mereka. Yani mereka mengetahui makna kalimat yang mereka ucapkan dengan lisan-lisan mereka. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang dia meninggal dalam keadaan dia mengetahui makna la ilaha illallah dakhala al-jannah. Yani dia mengetahui tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, maka balasannya adalah surga. Dia akan masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari sini kita mengetahui apa yang disebutkan ya para ulama bahwasanya dulu para kufar Quraisy, jadi mereka tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini. Ya, karena mereka faham, mereka tahu makna dari kalimat la ilaha illallah adalah hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja, dan meninggalkan sesembahan-sembahan yang mereka sembah dari dulu dan disembah oleh nenek moyang mereka, sehingga mereka pun enggan untuk sekedar mengucapkan saja enggak mau. Tidak mau mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sehingga na'am, mereka ketika diajak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka mengatakan a'inna latariku alihatina li syairin majnun. Ini apakah kami akan meninggalkan sesembahan-sembahan kami karena orang ini? Ini karena konsekuensinya dan maknanya adalah ini. Kalau mereka mengucapkan, berarti mereka telah mengikrarkan dengan lisan dan kalbunya untuk memperuntukkan ibadah itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Sehingga mereka pun enggan, mereka tidak mau. Dan mereka tetap beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari sini menunjukkan bahwasannya yang terpenting ya adalah ketika seorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang pertama adalah dia mengetahui makna dari kalimat tersebut. Dia ucapkan dengan lisannya, dia ilmui maknanya dengan kalbunya, dan dia yakin dan dia amalkan. Nah, ini wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya.